Wayah pang sudah, hari berganti musim. Wayah pang sudah, Baris, bang bang bang bang, ku halangkan. Bang bang bang bang, ku halangkan.